Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, buah karya Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di hadis tentang kisah Ummu Sulaim dan suaminya Abu Thalhah, terakhir pada poin bahasan tentang masalah tahnik. Tahnik di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki dua faedah. Pertama adalah barokah dari air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berkaitan dengan maka para sahabat mengambil berkah, mengalap berkah, mencari keberkahan dari sisa-sisa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Ummu Salamah, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu ummahatul mukminin, beliau punya wadah terbuat dari perak, kurang lebih semisal seperti panci, yang di wadah tersebut terdapat beberapa helai rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang para sahabat menggunakan rambut ini untuk berobat. Artinya mereka maka mereka ambil atau mereka datangkan dua atau tiga helai, lalu mereka letakkan di air, kemudian mereka gerakkan wadahnya dalam rangka untuk ngalap berkah dengan air yang telah bercampur dengan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang hal ini ada dalam Sahih Bukhari. Maka jika ada orang yang sakit, maka mereka datang ke tempat Ummu Salamah minta agar minta air, air yang telah dicelup dengan beberapa helai rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diminum. Dan ini kejadian setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ummu Salamah nyimpan beberapa helai rambut Nabi, dan itu dimanfaatkan oleh para sahabat untuk berobat airnya. Namun berkaitan dengan ngalap berkah, mencari berkah dengan bekas-bekas Nabi sallallahu alaihi wasallam semacam ini, ditegaskan di sini bahasanya ini adalah khasun bin Nabi alaihi salatu wasallam. Adalah satu hal yang hukum khusus yang berlaku untuk Nabi. Hanya Nabi yang disikapi semacam itu. Kita ngalap berkah dengan rambutnya, dengan air liurnya, boleh jadi dengan keringatnya, sisa wudu, air wudunya, dan yang lainnya. Adapun orang lain, sesoleh apapun dia, tidak mendapatkan perlakuan istimewa semacam ini. Menimbang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak memberikan sikap semacam ini kecuali kepada Nabi. Mereka tidak memberikan sikap semacam ini kepada manusia yang paling soleh setelah Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan para sahabat senior lainnya. Tidak ada sikap semacam ini kepada Umar, kepada Uthman, kepada Ali dan lainnya. Demikian juga tidak kita jumpai tabi'in yang bersikap semacam ini kepada para guru-guru mereka, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Dan menyamakan Nabi dengan orang soleh sekarang adalah menyamakan dua hal yang berbeda. Karena kesolehan Nabi adalah kesolehan yang pasti. Adapun solehnya orang sekarang adalah kayaknya. Kalau tidak salah, kayak-kayaknya soleh, nampaknya soleh, kira-kira ya orang baik. Karena kita tidak bisa memastikan 100% saya yakin dia adalah orang yang soleh. Karena kita tidak tahu isi hatinya. dan kita tidak tahu apa yang dia kerjakan ketika sendiri. Kita tidak bisa memastikan dia adalah orang yang selalu terjaga kualitas keimanan dan ketakwaannya sebagaimana ketika dia ngisi pengajian, ketika berada di masjid dan seterusnya. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kesolehannya adalah satu hal yang pasti. Bahkan para sahabat kesolehannya pasti. Masa disamakan? Orang yang tentu menyamakan ini menyamakan dua hal yang berbeda. Orang soleh sekarang, kiai atau ustadz sekarang, dan dianggap dianalogkan dan dianggap sama dengan Nabi, tentu ini menyamakan dua hal yang sangat berlainan. Kemudian faedah yang kedua untuk tahnik di masa Nabi adalah dari kurma yang Nabi gunakan untuk mentahnik anak kecil tersebut. Karena dalam kurma terdapat banyak manfaat dan keberkahan. Ada manfaat untuk maidah, untuk lambung. Maka jika kurma adalah materi makanan yang pertama kali masuk ke dalam lambung, maka ini satu hal yang baik bagi lambung. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mentahnik anaknya Ummu Sulaim dari Abu Thalhah dan mendoakannya dengan doa keberkahan. Adapun pokok masalah kenapa hadis kisah Ummu Sulaim dan Abu Thalhah ini dimasukkan di sini di bab sabar adalah karena perkataan Ummu Sulaim yang luar biasa kepada suaminya Abu Thalhah. Dialah yang memberikan nasihat kepada suaminya. Berharaplah pahala engkau dengan meninggalnya anakmu. Artinya bersabarlah atas musibah yang menimpamu karena kehilangan ditinggal mati oleh anakmu dan berharaplah pahala pada Allah Subhanahu wa taala. Wanita istri nasihati suaminya. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Istri seorang wanita di sini menasihati suaminya berkaitan dengan musibah yang terjadi. Maka itu betul-betul menunjukkan kalau dia adalah wanita yang luar biasa sabarnya. Umumnya harusnya terbalik, suami yang nasihati istri untuk sabar, jangan larut sedih. Karena boleh jadi ketika anak yang kecil ini meninggal dunia, yang lebih sedih malah ibunya daripada bapaknya. Yang rawat, yang susah payah, ketika sudah agak gede, ketika sudah bisa lucu-lucunya jalan sambil lari-lari plus pakai jatuh, ini kok kemudian sakit, meninggal dunia. Itu kesedihan yang lebih mendalam tentu dialami oleh sang ibu. Nah, ini malah ibunya yang menasihati bapaknya. Nah, sabar Pak E, ya. Nah, bukan suami yang nasihati ibunya. Maka ini menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Kemudian hadis berikutnya, di antara kesabaran yang luar biasa adalah kesabaran untuk mengendalikan emosi. Orang butuh kemampuan sabar yang luar biasa. Ketika emosi meluap-luap, dia tidak main pukul seenaknya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bisu'ati." Bukanlah orang yang kuat, gagah perkasa adalah orang yang jago gulat. Menangan ketika gulat. Innamas syadidu, yang kuat yang sejati yang sesungguhnya adalah alladzi yamliku nafsahu indal ghadabi, yang masih memiliki dirinya sendiri. Saat dia emosi masih mengendalikan, mengontrol dirinya sendiri, bisa mengendalikan dan mengontrol dirinya sendiri ketika dia emosi. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Suru'ah dalam bahasa Arab, kata An-Nawawi, asluhu indal Arab, makna dasarnya menurut orang Arab adalah menyesra'u nasa kathiran, orang yang sangat sering banting orang dalam acara gulat. Yasra, banting orang. Banting orang dalam acara gulat. Dia gulat sama orang, lawannya kalah karena dia kebanting. Artinya kalahnya kalah TKO, bukan karena apa nilai kalau pakai apa kalau pakai dunia tinju, bukan karena nah dinilai oh ini nilainya lebih tinggi, enggak. Yang namanya suruah itu suruah yang Nabi sebutkan di sini adalah jago gulat setiap ya dia tidak mesti setiap kali menang, namun dia banyak menang dan menangnya menang KO, TKO. Orangnya kebanting, klepek-klepek, gak bisa kalah, nyerah, ada, menang. Nah, itu yang Nabi sebutkan dengan suruah. Nabi katakan, bukalah orang yang kuat, orang yang seperti itu. Jago karate atau jago pencak atau yang lainnya, jago gulat yang lain atau gaji jago bela diri yang lain yang selalu menang atau sering kali menang dengan bentuk lawannya tidak berkutik. Kemudian dari Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu ada dua orang yang sedang caci maki. Yang satu sampai memerah wajahnya dan intafakhat audajuhu, dan audatnya dan pembuluh-pembuluh darah di lehernya itu membengkak, membesar karena marah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inilah a'lamu kalimatan, sungguh aku mengetahui satu kata, seandainya orang tersebut mengucapkannya dengan tulus, niscaya akan hilang amarah yang dia rasakan, yang dia jumpai. Seandainya dia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzahaba minhu mayajidu, maka akan hilanglah amarah yang ada pada dirinya. Faqalu lahu, maka orang-orang pun menasihati orang tadi yang sedang tengkar dan caci maki. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'awadz billah minasyaitonirrajim, berlindunglah engkau dari godaan dan gangguan setan yang terkutuk. Muttafaqun alaih, diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka dua hadis yang disebutkan oleh An-Nawawi ini membahas tentang masalah marah. Dan marah itu adalah bara api yang Allah letakkan atau diletakkan, dimasukkan oleh setan ke dalam hati seorang manusia, anak keturunan Adam. Faista syitu, maka bergejolaklah amarahnya dan membakarlah badannya, memanaslah badannya dan membesarlah urat-urat lehernya, memerahlah wajahnya. Itulah gambaran deskripsi orang yang marah dan dia betul-betul marah. Dan ahyanan terkadang atau seringkali orang yang marah ini mengucapkan ucapan yang tidak dia pikirkan. Demikian juga melakukan tindakan-tindakan yang tidak dia pikirkan. Nendang apa, gak terasa sakit ketika itu. Nanti sakitnya belakangan. Banting apa, dia gak merasa rugi, nanti baru nyeselnya belakangan. Udah kok mahal tadi dibanting. Oleh karena itu ada seorang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, beri aku wasiat. Maka Nabi katakan, jangan mudah marah. Maka orang tersebut berulang kali meminta wasiat kepada Nabi dan jawaban Nabi selalu sama, la taghdab, jangan mudah marah. Maka Nabi sampaikan, Nabi jelaskan, Nabi alaihi salatu wasallam jelaskan di hadis Abu Hurairah, hadis yang pertama, bahasanya orang yang kuat gagah perkasa itu bukanlah orang yang hebat di medan gulat. Maka bukanlah orang yang kuat adalah orang yang fisuah, yaitu orang yang banyak membanting orang lain, fetrohuhum, sehingga orang tersebut terkapar dan mengalahkan orang lain dalam acara gulat. Nah, orang semacam ini menurut banyak orang adalah orang yang kuat dan hebat. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukanlah ini orang yang kuat yang sejati, yang hakiki. Orang yang kuat, yang betul-betul kuat adalah orang yang bisa mengontrol, mengendalikan dirinya saat emosi. Maka orang yang kuat yang hakiki itulah orang yang bisa membanting dirinya, mengendalikan dirinya, mengalahkan dirinya sendiri ketika dirinya mau berusaha mengalahkannya. Maka ketika dia marah, dia bisa menguasai dirinya, wahtahakama fiha, dan menguasainya. Inilah kuat yang hakiki, kuat internal, kuat yang ada dalam diri. Dan tidak ada kuat yang bersifat abstrak. Yang dengan kondisi ini, maka berarti seorang itu berhasil mengalahkan setan. Karena setanlah yang memasukkan bara api dalam hatinya supaya dia marah. Maka dalam hadis ini terdapat dorongan dan motivasi agar seorang itu mampu mengendalikan diri saat emosi, dan dia tidak mengikuti emosinya. Karena orang yang memperturuti emosinya, yandamu ba'dahu, setelah itu dia akan menyesal. Maka seringkali seorang itu marah, saat dia marah maka dia mencari istrinya. Padahal boleh jadi ternyata ucapan cerai tersebut adalah ucapan cerai yang terakhir, alias yang ketiga. Nanti setelah itu kemudian bingung minta fatwa, cari yang memberikan keringanan, atau yang kemudian cari yang menganggap ini belum cerai, dengan kemudian redaksi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Gimana kalimatnya? Oh gini gini gini gini gini, supaya dikesankan itu bukan kalimat cerai. Karena dalam aturan Islam, dalam aturan agama, cerai itu ada di lisan suami. Ketika suami mengatakan, sana cari suami yang lain, berarti kan sudah dicerai. Udah, rumah tangga kita berakhir sampai di sini. Udah, berarti udah bubar. Rumah kita bubar sampai di sini, ya sudah bubar. Maka cerai dalam hukum Allah dan Rasulnya itu di lisan suami. Meskipun ini berbeda dengan cerai dalam aturan negara. Dalam aturan negara cerai hanya sah ketika di depan hakim. Semua yang ucapan cerai yang tidak di depan hakim dianggap tidak ada. Namun ini hukum manusia yang menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan yang berlaku adalah hukum Allah dan Rasulnya. Hukum manusia tidak mengubah kenyataan, realita. Kalau realitanya sudah cerai 3 kali, 10 tahun yang lewat sudah sekali, 5 tahun yang lewat sudah sekali, sudah 2, setahun kemarin sudah sekali, sudah berakhir. Sudah berakhir. Dan biasanya orang itu mencerai ketika emosi. Dan mayoritas cerai itu dimulai dari emosi. Saat masa pas marah kayak gitu kok cerainya kok teranggap. Maka jawabannya gampang. Hampir-hampir tidak ada cerai kecuali saat emosi. Kalau kita katakan semua cerai dalam emosi tidak sah, tidak ada cerai berarti. Kalau kita katakan semua cerai dalam keadaan emosi itu tidak sah, tidak ada cerai. Semua cerai itu, semua cerai itu situasinya mesti konteksnya konteks emosi. Konteksnya konteks emosi. Kalau minta keringanan, ya kalau pas marah cerai ya dianggap aja enggak salah saat, kan? Wah, ini enggak ada cerai. Ya, maka oleh karena itu kalau suami marah, diem. Wasiat penting untuk bagi para suami. Ketika Anda marah, diem. Jangan ngomong, jangan SMS, bahaya. Karena cerai tidak harus dengan lisan, pakai SMS itu juga sudah cerai. HP matikan. Jangan bicara. Ini kalau masih emosinya dituruti dan ketak-ketik SMS, tak ceraikan kamu. Ada. Cerai. Dan cerai lewat SMS adalah sah. Meskipun SMS-nya nyangkut, gak sampai ke HP istri. Meskipun nyangkut, gak sampai ke HP istri, itu sah. Karena yang penting sudah keluar, sudah terucap. Tidak disyaratkan SMS itu istri itu tahu kalau dicerai. Yang penting terucap. Dan semisal dengan terucap, tertulis. Jadi karena jaringan itu ada error, mentalak pakai SMS, nyangkut. Sah enggak cerainya? Sah. Cerainya sah. Tidak disyaratkan harus sampai kepada istri. Sebagaimana ucapan cerai itu sah meskipun tidak didengar istri. Didengar teman kantornya, tak ceraikan istriku. Itu sudah sah. Itu sudah sah. Tidak disyaratkan harus syarat sah cerai harus sampai kepada istri dan didengar istri. Tidak. Secara hukum agama, dan itulah hukum realitanya, itu sah begitu terucap. Jadi kalau nyerainya lewat email gitu, kemudian emailnya valid apa, alamatnya ternyata salah, kurang satu huruf atau apa, sah sudah sebagai cerai. Meskipun tidak sampai, gagal terkirim. Meskipun laporannya pengiriman gagal, itu sah cerai. Ya, kemudian wakathiran dan banyak dan seringkali ketika orang itu marah dia merusak barangnya, merusak hartanya. Boleh jadi ada yang dibakar, boleh jadi ada yang dibanting, dirusak. Dan seringkali ketika orang itu marah, marah pada anaknya sampai dia pukul anaknya. Bahkan boleh jadi anaknya mati gara-gara pukulannya. Luar biasa ini. Kemudian boleh jadi kemudian dia seorang tuh marah pada istrinya misalnya sampai dia pukul dengan pukulan yang menyakitkan atau semacam itu. Dan masih banyak hal yang lain yang terjadi dan dialami oleh seseorang saat dia marah. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang hakim untuk ketok palu memutuskan perkara di antara dua orang yang bersengketa ketika dia sedang emosi. Lagi emosi sama istrinya di rumah dan ke kantor terus memutuskan sidang, itu tidak boleh. Dia tidak boleh memutuskan sidang meskipun tuh hari itu jadwal dia yang ketok palu. Dia tidak boleh secara syariat ketok palu untuk memutuskan perkara karena pertimbangannya tidak objektif. Dia masih dalam kondisi emosi. Di anal ghadab karena marah itu akan menghalangi seorang hakim untuk bisa mendeskripsikan masalah secara baik. Kemudian menerapkan hukum pada masalah. Maka ketika dia nekat kemudian memutuskan perkara dalam keadaan marah, maka binasalah dia karena memutus hukum di antara orang yang bersengketa tanpa pertimbangan-pertimbangan yang benar. Dan tanpa memberikan hukum yang benar. Kemudian An-Nawawi juga menyebutkan hadis yang kedua dari sahabat Sulaiman bin Surat radhiallahu anhu tentang dua orang yang mencaci maki, saling mencaci di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salah satu mereka marah sampai urat-urat lahirnya membesar, wajahnya memerah. Maka Nabi katakan, sungguh aku mengetahui. Satu kalimat seandainya dia katakan maka akan hilang darinya marah yang dia rasakan. Seandainya dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillah maknanya adalah a'tasimu billah. Aku berlindung, meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Apa hubungannya marah dengan setan? Maka di sini dalil bahasanya marah yang terjadi pada dirinya itu berasal dari setan. Oleh karena itu bacaan orang yang marah ta'awud dari setan. Maka berdasarkan hal ini kami sampaikan bahasa yang dituntunkan bagi seorang ketika dia marah, hendaklah dia menahan diri. Dan menahan diri ini perlu kesabaran. Di samping itu, amal yang lain adalah berta'awud, minta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Ahmad, dituntunkan untuk berwudu. Karena wudu itu bisa menghapus atau memadamkan emosi. Kemudian di hadis yang lain disampaikan, jika dia marah dalam kondisi berdiri, maka hendaklah duduk. Jika dia marah dalam kondisi duduk, hendaklah dia berbaring. Jangan malah dibalik. Marah ketika berbaring, malah duduk. Marah sambil duduk, malah berdiri. Itu nanti tidak jadi. Tidak jadi mengendalikan amarah. Yang jadinya adalah marah-marah. Wa idza khafa kharaja min al-makan alladhi huwa fihi. Dan jika dia khawatir akan melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya jika dia tetap di situ, maka hendaklah dia keluar. Marah di rumah, marah sama istri, ya sudah. Dulan-dulan dulu, keluar rumah dulu, jalan-jalan dulu. Ke masjid sebagaimana Ali, marah sama Fatimah, ke masjid. Ngantuk akhirnya tidur di masjid. Maka jangan kemudian tetap di situ. Wah, nanti kalau tetap di situ, sumber marahnya itu masih ketua. Sumber marahnya istri. Wah, itu masih lihat lagi kan. Marahnya enggak kendor-kendor. Ya udah keluar saja enggak apa-apa. Cari udara segar biar agak fresh. Sehingga dia tidak melampiaskan marahnya ketika dia tetap berada di tempat itu. Sehingga akhirnya nanti akan menyesal pada akhirnya. Wallahul muwafiq. Demikian juga Nabi sampaikan dalam hadis yang lain, jika seorang itu marah, falyaskut, diam. Ada hadisnya. Ya, ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menuntunkan, mengajarkan untuk diam ketika marah. Baik laki-laki ataupun perempuan, ketika marah emosi, diam. Orang marah ngomong, omongannya nyelekit. Itu sangat menyakitkan. Pilihan katanya itu yang pedes-pedes. Itu kamus halus itu, kosa kata halus hilang semua kalau lagi emosi. Kosa kata yang muncul itu yang kasar-kasar, yang menyakitkan. Maka Nabi tuntunkan diam, jangan bicara. Kemudian masih tentang masalah emosi, dari Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu, sunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang kadzama ghaidhon, bisa menahan amarah dalam kondisi dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan panggil dia ala ru'usul khalaib, di depan seluruh makhluk di padang mahsyar. Yaumul qiyamah, pada padang mahsyar, ketika dia ada seorang laki-laki, maka Allah akan meminta dia untuk memilih minal huril a'in masya'a, bidadari manakah yang dia inginkan. Diatkan Abu Dawud dan Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadisun hasan. Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini adalah salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah, ada seorang yang berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, beri aku wasiat. Maka Nabi katakan, la tardab, janganlah engkau mudah marah. Dia berulang kali mengulangi miroron berkali-kali permintaannya, dan berkali-kali Nabi katakan la tardab, janganlah engkau mudah marah, atau janganlah engkau melampiaskan amarah. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi. Maka terus menerus seorang mukmin, laki-laki ataupun perempuan, mendapatkan cobaan dan musibah terkait dengan badannya atau anaknya, sehingga berjumpa Allah Ta'ala, wa ma'alai khati'atun, dan tidak ada satupun dosa pada dirinya. diriwayatkan oleh Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahihun. Ya, maka tiga hadis ini di bab sabar, tiga-tiganya mengisyaratkan menunjukkan keutamaan bersabar. Di antaranya adalah bersabar dalam menahan emosi. Maka di hadis yang pertama dari Mu'ad bin Anas radhiallahu anhu, Nabi sampaikan, siapa yang menahan amarah. Dan amarah di sini Nabi menggunakan kata-kata ghaib, dan ghaib maknanya dalam bahasa Arab adalah al-ghadab asyadid, marah besar. Bukan marah ringan, marah besar. Marah besar itu bisa diprediksikan, normalnya marah besar itu pasti dilampiaskan jika orangnya punya kemampuan untuk melampiaskannya. Lah kok malah dia tahan. Wa qadirun ala ayunfidahu, padahal dia kuasa untuk melampiaskan amarahnya. Maka orang ini akan dipanggil saat di padang mahsyar, dilihat oleh seluruh makhluk. Tentu dia akan menjadi manusia yang sangat istimewa. Dan seorang yang marah adalah orang yang dirinya punya prasangka, punya imajinasi, punya pemahaman, punya persepsi, kalau dia mampu untuk melampiaskannya. Karena orang yang mengerti kalau dia tersinggung namun dia tidak punya kemampuan untuk melampiaskan, orang seperti ini tidak akan marah, namun dia akan sedih dan susah. Oleh karena itu, salah satu sifat Allah adalah marah, dan Allah tidaklah memiliki sifat sedih. Karena sedih adalah sifat yang negatif, sedangkan marah pada tempatnya adalah sifat positif. Maka jika seorang itu marah dengan orang lain dan dia kuasa untuk melampiaskan amarahnya pada orang itu, menghancurkan orang itu, membinasakan orang itu, namun dia tinggalkan hal ini karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, karena ingin memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di surga, dan bersabar dengan apa yang terjadi berupa hal-hal yang memancing emosi, maka untungnya pahala yang demikian besar. Dia akan dipanggil di padang mahsyar di hadapan seluruh makhluk di mana semua orang melihatnya. Lalu dia akan diminta dan disuruh untuk memilih bidadari mana yang dia inginkan. Sedangkan hadis yang kedua tadi telah kita singgung dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, ada seorang yang mengatakan, wahai Rasulullah, berilah aku wasiat. Maka Nabi katakan, janganlah marah, janganlah engkau mudah marah, atau janganlah engkau melampiaskan marah. Maka orang tersebut mengulang-ulangi permintaannya miraran berkali-kali, dan setiap kali dia meminta, Nabi menjawab, latardab, janganlah marah. Kemudian hadis yang ketiga adalah hadis yang adalah juga dalil menunjukkan bahwasanya jika seorang itu bersabar dan mengharap pahala di sisi Allah, maka Allah akan hapus dosa-dosanya. Maka jika seorang itu mendapatkan musibah terkait dengan dirinya, anaknya atau hartanya, kemudian dia bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah henti-henti Allah menguji dengan ujian semacam ini supaya tidak ada satupun dosa pada dirinya. Maka hadis ini dalil bahasanya musibah pada badan kita, demikian juga anak ataupun harta kita, adalah penghapus dosa untuk seseorang, sehingga orang tersebut berjalan di muka bumi dalam keadaan tidak ada satupun dosa pada dirinya. Walakin hadza, namun ini akan terwujud jika bersabar. Namun jika dia marah-marah ketika mendapatkan musibah, maka siapa yang marah-marah kepada Allah ketika mendapatkan musibah, untuknya marah dan murka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwafiq. Kemudian hadis yang berikutnya adalah dari Ibnu Abbas radhiallahu anhuma. Beliau mengatakan, qadima Uyainah ibn Hisnin, seorang bernama Uyainah bin Hisnin itu tiba di kota Madinah, lalu dia singgah ala ibni akhihi, menginap di tempat di rumah sepupunya yang namanya Hur bin Qais. Dan Hir ibn Qais ini minan nafar, termasuk orang yang didekatkan oleh Umar bin Khattab kepada dirinya. Artinya punya orang istimewa di tempatnya Umar, sang khalifah ketika itu. Wa kana al-qura, dan adalah para qura, para hafiz Quran dan orang yang menguasai isi Al-Quran adalah penghuni majlis pertimbangannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan orang yang dimintai saran oleh Umar. Kuhulan kanu au syabbanan, baik orang tersebut orang yang sudah berusia lanjut ataupun masih anak muda. Maka Umar itu punya dewan suro. Dewan suronya itu disyaratkan qori, hafidz Quran 30 juz plus ngerti isinya. Itu syarat jadi majelis suronya Umar bin Khattab. Tidak peduli dia orang tua atau anak muda. Ya, maka Ibnu Abbas yang ketika itu usianya baru 15 tahun termasuk yang duduk di majelis suronya Umar bin Khattab. Ya, padahal dia baru 15 tahun, namun karena dia hafidzul Quran dan menguasai isinya. Ya, karena syarat jadi majelis suronya Umar adalah demikian. Nah, termasuk orang yang duduk di majelis suronya Umar adalah orang yang bernama Al-Hur ibn Qais. Faqala Uyainah li ibni akhihi, maka Uyainah ini berkata kepada sepupunya yang merupakan salah satu majelis suro, anggota majelis suronya Umar, wahai anak saudaraku, wahai sepupuku, engkau memiliki kedudukan di sisi sang penguasa, maka minta kalah izin untukku supaya bisa bertemu dengan beliau. Maka Al-Hir bin Qais pun memintakan izin kepada Umar. Dia punya saudara sepupu ingin sowan, ingin menghadap Umar. Maka Umar pun kemudian mengizinkannya. Tatkala Uyainah ini masuk di majelisnya Umar, maka apa yang terjadi? Ternyata dia protes seenaknya. Dia mengatakan, hayya ya Umar, hey Umar ibn Khattab. Dia tidak panggil dengan ya Amirul Mukminin. Ini sudah kurang ajar. Langsung nyebut nama, jangkar sama khalifah. Hey Umar ibn Khattab, wallahi ma tu'tinal jazla, engkau tidak memberikan pemberian yang banyak kepada kami. Wala tahkum fina bil adl, demi Allah engkau tidak memberikan hukum yang adil di antara kami. Fa khutiba Umar. Wah, Umar marah. Karena ini tentu protes yang ngawur. Tentu kita ketahui bersama Umar adalah orang yang sangat adil. Dan orang-orang yang berhak untuk mendapatkan subsidi dari negara akan dia subsidi besar-besaran. Dan perlu diketahui di zaman Umar semua bayi kena subsidi. Tidak mesti harus anak PNS. Semua bayi disubsidi. Jadi tambah anaknya banyak itu tambah subsidi negara pendapat, tambah banyak. Lahir pada awalnya subsidi Umar itu berlaku untuk bayi yang sudah disapih. Bayi yang sudah disapih dapat subsidi. Belum, enggak kena subsidi. Akhirnya ketika Umar ronda, semalaman dia dengar satu rumah bayi itu nangis semalaman. Akhirnya dia cek pagi harinya. Kenapa itu bayi? Maka yang ngecek, ibunya kemudian mengatakan, karena Umar tidak mau ngasih subsidi kecuali sudah disape. Maka semalam dia tak sape, biar cepat disape, cepat dapat subsidi. Nah, ibu ini sampai belum layak, belum 2 tahun layak untuk disubsidi, layak disape, sudah disape baru setahun atau setahun kurang sape, pokoknya nanti bisa laporan ini sudah disape. Karena besar itu subsidi per bayi. Akhirnya Umar dan ngasih pengumuman, ngirim surat ke semua gubernur, umumkan, janganlah kalian menyiksa bayi-bayi kaum muslimin, wahai para ibu. Mulai hari ini semua bayi kena subsidi. Tidak perlu harus nunggu disape. Itu per bayi, kalau tidak salah 200 atau 300 dirham per bulan. Coba anak 10 kan lumayan. Orang tuanya boleh jadi enggak kerja itu. Ngandalkan subsidi bayi. Itu di masa Umar. Lah kok kayak gini dibilang, engkau tidak masih pemberian yang banyak kepada kami. Marah kan? Kurang apa coba? Pak bayi saja sudah begitu, enggak urus PNS lagi kan? Mau negara yang kaya raya kayak Indonesia saja PNS itu pun dibatasi kok kan? Itu pun dibatasi. Ini enggak pakai batas, mau anak 10, mau berapa, per bayi, per kepala ada subsidinya di masa Umar. Lah kok dibilang engkau tidak memberi pemberian yang banyak kepada kami? Marah. Wajar marah ya. Sangat manusiawi dan sangat beralasan. Nah. Dan sampai-sampai Umar berkeinginan untuk menghukum orang tadi. Maka Hir mengatakan bahwa Umar mukminin sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya, khudil afwa. Nah, maafkanlah orang yang suka usil. Wa'mur bil urfi. Lakukanlah kebaikan. Wa'arid anil jahilin. Dan cueklah dengan orang-orang yang suka jahil dan usil. Nah, ini orang jahil. Nah, ini sepupuk ini orang jahil. Orang yang suka usil. Jangan diambil pusing. Nah, kemudian dia mengatakan, wa inna hadha minal jahilin. Wahai khalifah, sepupuku ini termasuk orang jahilin yang masuk dalam ayat di atas. Maka kata ini, kata sahabat Ibn Abbas, demi Allah, Umar tidak berani melanggar isi ayat begitu dibacakan. Wakana waqafan inda kitabillahi ta'ala. Dan ada kalimat pujian untuk Umar, dan dia adalah seorang yang sangat patuh dengan kitabullah. Ketika ditegur dengan, diingatkan dengan ayat Al-Quran, dia tidak akan mengatakan, tapi kan ini gak masuk ini. Oh, ini kan sudah keterlaluan. Ketika sudah, oh iya. Ketika ditegur pakai ayat, dia diam. Nah, diatkanlah Bukhari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salam. Wa rada'wan anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.